cancame adia saya, cinta kau dah sudah, jangan ngomong adia saya, sayang kau dah sudah, udah pai baja. Rawon mani rasunya, cincang kali yo lama rasunya. dalam pengadek biso. Urang den sayang, urang den cinto, diam-diam digaduhnya. Di mala tak perasaan kawan ngan salamu ko. Ibu hati deh, ibu. buyung ngelang duo lingo, anak ama ala gadang pulo. Buyung lah pandai bakarajo, lah taraga nalalo badulo. Ama ama tolong carika, gadi kami enang buyung suku. Ama ama ajang salah pilih, dia bansai asa janjando. Mawin buyung lah nak kawin, mawin buyung lah nak kawin. Mani buyung nak babini, mani buyung nak babini. Alek kita kabar alek, ama capek lah capek. Rira yoko ama kabaminan tu tahun katibo. Kuang cucu buyung ngelang duo lingo, anak ama ala gadang pulo. Buyung lah pandai bakarajo, lah taraga nalalo badulo. Ama ama tolong carika, gadi kami enang buyung suku. Ama ama ajang salah pilih, dia bansai asa janjando. Mawin buyung lah minantu tahun katibo. Ama mandukuang cucu.